Bungana Korintus pasal 4. Lamisangakan kumua tompang jamankan almase. Sanga nasuakan almase pangpesenan ni to akatana puang Allah Ta'ala. To teda panaisen ni to totang turu puang. Ia to kami nang paralu lako to disua. Ia mo to kumua la tata impugau kito apa nasuan ni puang na. Ya mojo teda na ciapa kemi tonganan ni. Batu mi pasale to jamanku. Teda na ciapa moi indam pugoki jo. Moi aku teda kutonganan batu pasala kaleku. Ya ke aku teda cacaku moi cidi. Apa teda na ya jo la menjaji butti kumua to melona. Puang raya to lamparesana anna tonganan na batu na pasalana. Ya mojo, danggi mimodo ibang pasala tau, kumua to kasalan, batuntonganan ni kumua to melo, sangateda panadete watunna, tajan ni karatuan na pole puang, sanga iyalan narangi to apa membuni, iya to lang papayan ni to akatana tolino, to nabunyanan lan penawan na, iya jo watu, mane rin na puji puang Allah Ta'ala to tau, toto si pato dipuji. Eto malabihku. Ya te mangka kupau nena. Nakannana sola Apolos. Pakekan kaleki lamialai palelan mata. Tolami pomelona. Ami pahang ite kadato kumua. Turu ito atoran denmo. Ia kemi pahang mi jo. Teda mo mi matampo. Na teda to mi pasilainan ni. Totompang jaman puang. Batonan na. Teda mi kita majoi mesa, mi kita majong ito lain na. Teda kamu matande na iya toto lain. Sinin na to apa mi ampui, mi tarima jongasan may puang Allah Ta'ala. Jaji, capari mi matampo, susi to misangai kumua. Sinin na to apa mi ampui, teda na polejo may puang Allah Ta'ala. Misangara ka kumua, teda mo apa mi paralui, sanga sugi mo kamu. Misangar raka kumua, menjaji mo kamu raja, na teda kami ina, gajasan nangkan, kelatongan na kamu menjaji raja, antara raja sola. Ia to pasanganku, ia te kami rasulu, na pilihan mo kan puang Allah Ta'ala, totoroan kami nang majiong, sanga susi kan to mangka mo dipapasan ni pangsesa kamatean, na si kita-kita ikan sinin na apa lan lino, la malaika latolino. Ia te kami rasulu nasangakan tau to bango sanga pangpesenan kan karebanna almase. Na ia to kamu misanga kumua to macca mo kamu sanga memesa penawa mo kamu sol almase. Ia te kami totang pakullekan apa ia to kamu misanga kumua to pakulle kamu. Ia te kami teda natarate kan tau. Apa iya to kamu, natarate kamu tahu? Ratulako to Allah, den kitang barah, na mawaketokan, iya to pakaian ki, yamanda mo to kipakena, na sesakan tahu, na teda to kini imaripi, kipingkuletongan nangay to laki kandena, yan na tampakikan ropu tahu, kibarakai, yan na sesakan, sabarakan, yan na paugajakan tahu, kipangkadai meloy, teda silainan ki to burauk lante lino. Ratula ko to Allah, nasangauna pakantaw ton carepay lino. Ia te kukiran kamu, teda rakukua ami masiri, apa kupangingaran rakamu, susi anak jajianku. Nasabak moy na budagaja mo gurumi, najai kamu kareban na almase, apa aku momikita ambe. Sanga aku mempangpesenan kareba kasalamatan lako kamu. Ami mematappa lako puang isa almase. Ya mojo, ku pangingaran kamu dikua anna aku miala palelian mata. Na ku suami mati to Timotius, to kupakamoja. Ia to Timotius, susi anak tonganku. Na tatampugau jaman na puang. Ya mulam pangingaran kamu, matumba carakun turu almase. Susi to kupang pangajaran, lako sinin na jama, lao mbombo na ni. Den batu pira-pira taulan tanga-tangami mematampo. Nasaba nasangai teda kula malemati. Apa ia kena puelo hipuang la madoi na malemati. Ratu pak mati, kuisen ni kuasa pole jora kamairo Allah Ta'ala. Batu kadan nabangari merambu-rambu tu mati tu matampo. Nasaba yanna kuasai puang Allah Ta'ala to tau. La napabuti lan panggaukanna. Tangia kadan namanda. Jaji, umbon na rami kabudai. Laku sesara kamuka. Batu laku pakitan rakamuka. Pangpakamojaku. Angku pangkadai rampa kamu.